Ada Irmis, ada Ramayana, juga ada Mike Pro Shooting. Siapa dia kalau bukan Anissa Rahma Kupalapa. Thank you. Terima kasih banyak.